amma ba'd. Tamrinun syafawiyun yaqulu talibun li akhar yuridu fulan kitabak aw daftarak aw qalamak afa'utihi iyah ayujibu talibul mas'ul na'am a'tihi iyah aw la la tu'tihi iyah. Taib indah ya khana Abbas Sofia kuli Abi Luqman. Kif? Kulahu? Hah? Kulahu, masalan, ya Abu Luqman, yuridu Abu Isa kitabak. Apa utih? Ya, agar. Baik, fadal, walaupun kuliah ya bisa. Ya Aba Isa, ya Aba Isa, atur itu antur dia kitab li li Aba Ibrahim. Eh, kalau yuridu man mada daba o daftara o sayaratak masalan. Yuridu Aba Ibrahim. Oh Aba Marfu Fa'il. Yuridu Abu Ibrahim kita apa? Naam. Apa utihi ya? Apa utihi ya? Gair kitab. Gairo kitab. Selain kitab, kitab sudah. Oh. Yuridu Aba Yuridu Abu Ibrahim kitab daftar apa tukti apa utia apa utihi apa utihi ya naam utihi Amr a'ti. Abu Luqman bertanya pada antum, ya Aba Isa, Abu Ibrahim menginginkan buku tulismu, apakah aku memberikannya kepadanya? Ini memberikan kitab buku tulis kepadanya, antum jawab, naam, iya, a'tihi, iyahu. Baik, fadal. Ya Aba Usman. Mana Abu Usman? Abu Ibrahim awalan. Ya Abu Ibrahim, yuridu Abu Usman. Abu Fa'il. Yuridu Abu Usman. Hagi hakibata. Hakibatak. Habi hakibatak. Apa uti? Apa uti iyaha? Apa uti iyaha? Munfasil yang belakang. Naam fa'ti iyaha. Tafadhal na. Ya Abu Usman. Ya Aba. Ya Abu Usman. Yuridu Abu Ishaq qalam maka apa utihi ya? Hu? Kek ne ora. Naam. A'tihi iya. A'tihi iya. Terus iya. Ya Aba Ishaq yuridu iya yuridu Abu Nabila apa ingin apa? Ngomong-ngomong ingin apa-apa kok kon ngeke piye? Mata diurit. Ada yuridu Abu Nabila. Nah. Sayarah yumkin ubaid. Oh. Sayarah. Sayarah tak. Oh, Iya. Apa utihi iyaha? Apa utihi iyaha? Nah. Hai. Tafadhal. Ya Madina. Yuridu Abu Utsman nadaratuka. Apa utihi iyaha? Iyaha. La. Tuk ihi ya la tuk ihi yahu. Iya. Nanti orang mu'annas. Ait. La. Tuk iha. La. La. La. Lanya yang pertama apa? La. La tuk ihi ha. Iya. La tuk ihi iya ha. La tuk ihi iya ha. Nah. Ya. Ya. Ya. Ya macam dua kali itu enggak cuma sekali. Iya. Ya macam. Yuri itu Ahmudir. Yuri itu benar. Yuri itu Ahmudir kolan suaka. Kolan suatak. Kolan suatak. Apa utihi? Nah. Belum. Apa utihi kan belum. Kurang mahful satu. Apa suahnya belum, hanya belum. Iya. Apa utihi? Iya. Iya. Iya. Iya. Ait, yang lancar. Ya, Aba Azam. Yuridu Ahmudir kolan suatak. Apa ukti hi iya ha? Nah, la tukti hi iya ha. Nah, terus ya Ahmudir yuridu abu yuridu abu Abdurrahman darrajatuk. Darrajatak. Mana ma maf'ul? Darrajatak. Apa utihi iyaha? Naam. Ati iya ati. Hi. Atihi iya. Nah, itu ya kan. Ya Ahmudir, yuridu Aba Abdurrahman. Abu. Yuridu. Fa'il. Ya Ahmudir, yuridu Abu Abdurrahman darrajatak. Apa uktihi iya iya ha? Naam, uktihi iya ha. Okay. Ya Abu Abdurrahman, yuridu Abu Sofia. Abu. Yuridu Abu Sofia. Yuridu Abu Ubaidah. Abu. Abu Ubaidah. Labas Abu Sofia labas. Abu Lukman labas, Abu Azam labas. Dari mana? Ya Abu Abdurrahman. Aba Abdi untuk ilai. Yuridu Abu Ubaidah akibatan. Khalas, khibah. Khalas, qadda qur'ah. Ghairah hakim. Selain tas, sudah tas lagi. Roma kot dukir. Jawala, hai. Hai. طيب الأخير يا أبا صوفيا يريد أبو لقمان ساعتك حقا وقته إياها. طيب تمرين عاشر يسمع رنين رنين الجرس رنين مصدر رن يرن وهو على وزن فعيل wazannya fa'il ya masdar nanti akan dipelajari wazan-wazan masdar banyak ya di antara di sini fa'il ya. Hati masadir al-af'alil ati ala wazni fa'il datangkan masdar fi'il-fi'il berikut ini dengan wazan fa'il. Nah Sofia safara masdarnya safir mana makna safir siul. Sahara yasiru sahil. Ayo fa'il. Sahil. Apa artinya? Mendengarkan. Mendengar. Antum belum nyari ya? Oh, pantas. Apa? Apa Bu Sofi? Ngorok. Ada yang lain? Ngecek. Bisin sahur. Bisa? Mendengar di kamus ya. Dan itu enggak ada. Baik. Terus. Sahada. Yashilu sahilun. Meringki. Ya. Meringki. Al-hadi asyar. Nakra. Qabla dalik. Safara yasfiru safirun. Safara yasfiru safirun. Syakhara yashiru syahirun. Syakhara yashiru syahirun. Sahala yashilu sahilun. Sahala yashiru sahilun. Al-hadi asyar hati jam ad-durji wal khatam. Ad-durj indah ya kana. Baik berema jamuhu. Jamak taksir itu apa? Enggak bisa dikiaskan, harus dilihat di kamus. Kalau mau ngawur ya sulit. Apa jamaknya? Sulit. Sokbun. Sokbun bukan jamaknya durj. Nah, Abah Usman. Udah nyari belum? Adroj. Adrojun. Adurju. Durjun jamaknya adrojun atau? Nah. Adroj. Apa artinya durj? Laci. Nah, durj laci. Al khatam inna ba ishaq. Al khatam khawatim. Khawatim. Emas. Cincin. Kata mudahab, nah baru cincin emas. Kata muhadid, eh. Hadidun po hadidan po hadidin? Kata muhadidin. Hadidin. Hadidun boleh enggak? Dun boleh enggak? Maksudnya sendirian gimana? Iya, boleh enggak? Ini boleh hadidun, boleh hadidan. Ya. Kalau hadidun sebagai apa? Atof bayan. Kalau hadidan sebagai tamyiz, hadidin mudhofun ilaih. Hati al-mudhari'a wal amra min al-af'alil 'atiyah. Datangkan mudore amr dari fiil-fiil berikut ini. Nah. Kenapa? Apa? Ada dua ya. Khawatim atau khatamun. Boleh. Dua jamak taksir. Itu penutup. Nah, khatimah, khawatim. Tanya panjang. Khotamun. Innamal a'malu bil khawatim. Ya bisa di sini khotam jamak dari khawatim jamak dari khotam. Datangkan mudhari' dan amr dari fi'il berikut ini. Tadzakkara. Coba di tasih lengkap. Emang gue aduh ngopo. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Udah lewat kok. Tazakkaro ya tazakkaro. Tazakkaro ya tazakkaru. Tazakkuron. Mutazakkirun. Benar sudah ya, tinggal satu lagi, enggak usah malu. Nah, mahsan. Nakra wahid isnin thalatha. Tadzakkara ya tadzakkaru tadzakkuran mutadzakkirun mutadzakkarun tadzakkar la tatadzakkar mutadzakkarun mutadzakkarun tudzukkira yutadzakkaru. Bapak-bapak ini ya, Fana. Tafa'ala. Tambahannya apa? Ain. Ta dan? Ain. Berarti kalau mencari di? Zakaro. Nah, zakaro. Zakaro. Artinya apa? Ingat. Qadha. Qadha fil mudhari'nya yaqdi. Fil amrnya? Fil amrnya iqdi. Tasrif lengkapnya. Qadha. Qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Mati mudhari'. Lengkap itu maksudnya sampai selesai. Terus masdarnya kodoan. Kodo yakbi. Kodoan. Kodoan. Kodin. Kodin. Makdiyun. Makdiyun. Ikdi. Ikdi. Latakdi. Makdiyun. Makdon. Makmat. Makdon. Makdon. Mikdon. Kudia. Kudia. Yukdo. Yukdo. Rawahid isnen talata. Qadha yakdi. Qadiyun. Makdiyun. Ikdi. Latakdi. Makdon. Makdon. Mikdon. Kudia. Yukdo. Qadha artinya apa? Memutuskan, menetapkan. Qadin, hakim yang memutuskan. Bapak-bapak ini fa'ala yaf. Kalau fa'ala yaf'alu ya qadha yaqdo. Fa'ala yaf'ilu. Qadha ya yaqdiyu aslinya. Qadha ya yaqdiyu. Kok jadi qadha bagaimana? Kulibatil yaw alifan itaharrukiha wan fitahima qablaha fasara qadha. Yaqdiyu ya-nya disukun karena beratnya dhamma atas. Basmala. Kayak mudhari'nya. Mundir. Belum ketemu. Enggak usah dicari, sudah dihafal kok. Indah ya Pak Abdurrahman. Basmala yubasmilu. Lamarnya apa? Wazannya apa ini? Mbak Ubaidah? Fa'lala mudhari'nya? Amarnya? Fa'lil. Nah, coba ditasrif. Basmala. Bismalan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Basmilun. Mil. Yubasmalu. Apa artinya? Membaca basmalah. Apa ini? Bab apa ini? Pak Lala itu bab apa? Sulasi atau rubai? Rubai mujarad. Empat huruf asli. Nyarinya ya di basmalah. Karena semua hurufnya asli. Wazannya dulu. Fak Lala yufa'lilu. Wahid isnin talata. Fak Lala yufa'lilu. Fak Lalatan wa fi'lalan. Fa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Basmalah wahid isnin salata. Basmalah yubasilu basmalatan wa bismalan mubasilun basmalun basmil la tubasmil basmalun mubasmalun susila yubasmalun. Contoh satu lagi ya Hona Aba Sofia. Fa'lala. Apa? Terjama. Terjaman. Itu lagi. Baca alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah. Baik, naktafi bihadah. Barakallahu fikum.